Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kemarin ayat yang ke-93 sudah selesai belum baca keterangan Syekh Bermana Sa'di? Seingat saya masih ada satu fakroh lagi. Wa fi hadza dalilun ala adzabil barzakh wa na'imihi. Itu dibaca apa belum? Yang pegang kitab Abdul Hakim. Jazakallahu khair. Hah? Sudah dibaca? Oh ya, sudah. Berarti kita memasuki ayat ke-94 ya. Iya kan? Yang walaqad ji'tumuna furada. Hah? Gimana? Bawahnya lagi. Sabar dulu ya. Wa fi hadza dalilun ala adzabil barzakh wa na'imihi fa inna hadzal khitaba wal adzaba al muwajjaha ilaihim innama huwa inal ihtidar wa qubailil maut. Itu sudah belum? Hah? Oh. Wa ba'da wa fihi dalilun sampai situ. Ada lagi wa fihi dalilun ala anna ruha jismun yadkhulu wa yakhruju. Itu sudah dibaca belum? Sudah. Wa ma yaumul qiyamah ya. Kalau punya akunya sampai situ loh. Sekarang kalau ayat yang ke-94 yang fahadhi haluhum fil barzakh wa amma yaumul qiyamah sampai situ. Oh. Ya sudah. Saya bacakan ayatnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qaulillahi 'azza wa jalla wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa tarakkum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Kurang lebih artinya, dan sungguh ji'tumuna furada, kalian datang kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya, pada hari kiamat furada, datang kepada kami dengan sendiri-sendiri. Maksudnya bila malin, wala ahlin wala ashirah. Ma ma'ahum illa al-a'mal allati 'amiluha wal makasibu fil khair wasyarr allati kasabuha. Maksudnya kalian akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri tanpa membawa harta, tanpa keluarga, tanpa keturunan, masing-masing sebagaimana ketika Allah ciptakan kita awwala marrah, Allah ciptakan kita ke alam dunia ini, terlahir kita dari perut ibu pun demikian keadaannya. Kita terlahir enggak membawa harta benda. Kita terlahir seorang diri. Seorang diri. Apa ada bayi lahir langsung bawa istri? Ya enggak ada. Seorang diri. Atau bayi lahir bawa emas? Enggak. Bahkan kita terlahir dari perut ibu dalam keadaan lemah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari dalam keadaan lemah menjadi kuat, dari kuat lemah kembali. Terkulai lemah, tidak membawa apa-apa. Itulah keadaan nanti di hari kiamat. Akan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membawa harta, tanpa membawa anak, keluarga, masing-masing akan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menyertai mereka melainkan amalan-amalannya. Amalan-amalan yang mereka amalkan selama hidup di dunianya. Dan usaha-usaha dari amal kebaikan maupun kejelekan. Mereka akan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa itu semua. Jika baik, amalan yang mereka bawa akan dibalas dengan kebaikan berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika jelek, amalan dilakukan yang dia bawa menghadap Allah berarti akan dibalas dengan neraka. Nas'alullah salamatul afiyah. Itu makna furada di sini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad ji'tumuna furada. Sungguh kalian wahai umat manusia akan datang menghadap kami dalam keadaan sendiri-sendiri. Tidak membawa harta, tidak membawa anak, membawa istri, masing-masing tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita saling bersandar sesama makhluk, istri bersandar kepada suami, mentang-mentang suaminya soleh, istrinya diajak beramal soleh enggak mau, alah suamiku udah rajin ibadah kok, rajin taklim kok, masa masuk surga sendirian enggak ngajak istri. Atau sebaliknya, seorang suami bersandar kepada kesolehan, apa solehah istrinya, memiliki istri yang solehah. Nah, sehingga suaminya malas-malasan beramal. Tidak, jangan sampai demikian. Nah, man pato'a amaluh lam yusri'hu nasabuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lambat amalannya, malas-malesan beramal kebaikan, itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Maknanya, nah, ketika dia memiliki nasab yang baik dari keturunan orang soleh, nah, sehingga anaknya malas-malesan urusan akhirat nanti, tidak akan bermanfaat nasab. Nah, yang bermanfaat adalah amalannya, keimanan yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allahu 'azza wa jalla, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa 'amila shalihah." Bukanlah harta-harta kalian dan bukanlah anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sedekat-dekatnya, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Itu bekal yang dibutuhkan oleh seorang hamba di hari kiamat nanti. Nah, maka Allah katakan di sini, walaqad jitumukum furada. Dan ketika turun ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa angzir ashiratakal aqrabin, engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah peringatan karib kerabatmu, keluargamu yang engkau mulai dari yang paling dekat nasabnya. Rasul bergegas naik ke Bukit Shaffa. Langsung beliau peringatkan Quraisy, peringatkan pamannya, bibinya, bahkan putri beliau sendiri. Di situ menunjukkan semata-mata dekatnya nasab itu bukan jaminan seseorang akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya dengan nasab orang yang baik bukan jaminan dia akan mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Abu Thalib dari segi nasab dengan Rasul dekat karena paman. Tapi ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, pamannya tidak mau mengucapkannya, maka Abu Thalib di neraka tempatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan syafaat untuk pamannya kecuali sebatas tahfif minal azab, sekedar peringanan, dispensasi dari azab. Itu pun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diletakkan pada kedua telapak kakinya bara api dari neraka lantas mendidih otaknya. Itu azab yang dialami oleh Abu Thalib. Padahal dari segi nasab dekat sekali. Rasul keponakannya. Semasa di dunia pembelaannya luar biasa terhadap dakwah Rasul. Tapi karena mati di atas kesyirikan, tetap dekatnya beliau dengan Rasul dari segi nasab tidak mempercepat amalannya menjadi penghuni surga, tetap neraka. Di situ ikhwan harus kita pahami bersama, sehingga masing-masing dari kita, suami, istri, anak, seluruhnya pada berusaha masing-masing. Jangan saling bertumpu satu dan yang lainnya. Seharusnya justru saling memberikan semangat. Saling memberikan semangat, saling mendukung untuk amalan kebaikan. Jangan saling bertumpu. Ingat ayat ini. Walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kami ciptakan kalian pada awal pertama kalinya. Kita diciptakan ke alam dunia ini, kita seorang diri, lahir seorang diri. Nah, bayi terkulai lemah. Nah, enggak membawa harta dan tidak memiliki apa-apa. Istri juga yang enggak membawa, mana ada bayi lahir kok langsung punya istri. Empat bola. Jangan kan empat, satu yang enggak ada. Menunjukkan, nah, betul-betul ya dalam keadaan sendiri, dalam keadaan lemah, dalam keadaan enggak membawa apa-apa. Tapi kan ada orang tuanya. Orang tuanya dulu ketika lahir juga seorang diri. Tumbuh besar barulah berkeluarga. Jadi yang saya maksud di sini katanya seorang diri, tapi kan ada bapak, ada ibunya. Yang saya maksud bayinya itu sendiri, keluar seorang diri. Dia memiliki keluarga, setelah tumbuh besar, Allah takdirkan punya keluarga, berkeluarga. Kemudian punya anak. Nah, demikian pula nanti dari kiamat, datang sendiri-sendiri. Nah, fala ansaba bainakum, kata Allah. Enggak ada lagi hubungan nasab sesama kalian. Terus wanara lala wa tarakum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian tinggalkan apa yang kami anugerahkan kepada kalian dari harta benda dunia ini pasti akan kalian tinggalkan. Wara'a dhuhurikum, di belakang kalian. Maknanya, anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika di dunia berupa harta benda, ketika datang kematian itu pun akan ditinggalkan. Dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik indal Bukhari wa Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, yatba'ul mayyita thalathah, yang akan mengikuti orang mati tiga. Fayarji'u tsnani wa yabqa wahid, namun yang dua kembali, yang tetap tinggal bersamanya satu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh, yang kembali lagi adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap tinggal bersamanya adalah amalannya. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, hadis ini menjelaskan tentang ajaib hayati dunia, keajaiban, keanehan kehidupan dunia ini. Dari sisi mana? Dari sisi ketika seseorang dalam keadaan masih hidup, kita ambil contoh kepala rumah tangga lah, seorang bapak. Seorang bapak yang sayang sama keluarganya, tanggung jawab sama keluarganya, otomatis dicintai oleh anak-anak dan istrinya, oleh saudara-saudaranya, dieluk-elukan, dicintai, dimuliakan. Semasa kapan? Ruh masih ada di badannya. Ketika jasad dia sudah enggak ada ruh lagi, terbujur kaku, serta-merta anak istri yang begitu sayang tadi menyisihkan jasad tersebut dari tengah-tengah mereka. Iya atau tidak yang terjadi? Jawabnya mesti iya. Enggak mungkin jasad yang sudah enggak ada ruh tadi dipertahankan terus di tengah-tengah rumah mereka. Mesti mereka akan menyisihkan jasad tadi yang katanya, yang tadinya dicintai, dimuliakan, diagungkan, dieluk-elukan. Keluarga besarnya akan menggali lubang kurang lebih ukuran lebar 1 meter, panjang 2 meter, kedalaman 2 meter. Untuk apa lubang itu? Untuk menimbun si jasad tadi. Keluarga ngiring, ngikuti jenazahnya. Harta, mungkin dia punya mobil mewah, sehingga diantar jasadnya, jenazahnya menggunakan mobilnya. Selesai acara pemakaman, apakah keluarganya nungguin terus di kuburan? Enggak mungkin. Pulang. Demikian pula mobil yang dia pakai, yang dipakai untuk mengantar jasadnya, atau budak miliknya, ngikut. Setelah itu pun mesti akan dibawa pulang kembali. Terus dengan siapa jasad tadi di lubang itu? Kata Rasul, wayabqa ma'ahu amaluh, yang tetap tinggal bersamanya adalah amalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala wafatkan, terutama di komplek kita ini, Allah Subhanahu wa taala terima amalan-amalan kebaikannya yang dilakukan semasa hidupnya, sehingga sebagai bekal di alam kuburnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang ditinggalkannya pun diberikan kesabaran dan diberikan pahala yang besar atas musibah yang menerima dirinya. Amin ya mujibas sa'ilin. Taib. Apa enggak ajib coba? Ajib sekali. Tadinya dimuliakan, tapi ruh setelah Allah cabut, terbujur kaku jasadnya, langsung disingkirkan dari tengah-tengah mereka. Taib. Sehingga yang seperti ini harus kita jadikan pelajaran. Ini penjelasan dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma nara ma'akum syufa'akum, dan kami, kata Allah, tidak melihat bersama kalian sekutu-sekutu yang kalian anggap bisa memberikan pertolongan kepada kalian, yang dulunya kalian agung-agungkan semasa engkau hidup, wahai orang musyrik. Engkau agungkan sekutu-sekutu kalian sebagaimana kalian mengagungkan Allah, yang dulu kalian yakini bisa memberikan manfaat sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mampu memberikan berbagai macam kemanfaatan-kemanfaatan. Ternyata sekutu-sekutu kalian di hari kiamat nanti enggak ada yang mampu menolong kalian, enggak terlihat, karena masing-masing justru sibuk dengan amalannya sendiri-sendiri. Ini nasib mereka, orang-orang musyrikin. Semasa hidup memiliki sekian banyak sekutu-sekutu yang dia agungkan sebagaimana mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia yakini bisa mendatangkan manfaat, bisa nolak bala sebagaimana halnya Allah. Ternyata dari kiamat enggak ada yang terlihat, tidak ada yang mampu memberikan apa yang kalian sangka semasa di dunianya, karena masing-masing justru malah sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Nah, makanya Allah katakan dalam ayat yang lain, wa idza husyiran nas kanu lahum a'da. Ketika manusia dikumpulkan di akhirat nanti di mahsyar, mereka akan menjadi musuh. Pihak yang disembah dari orang soleh, para nabi, para wali, yang disembah-sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala oleh kaum musyrikin, akan mengingkari peribadahan mereka kaum musyrikin. Nah, alangkah ruginya di saat yang sangat-sangat membutuhkan syafaat, justru malah mereka pada enggak mampu untuk memberikan syafaat kepadanya, dikarenakan syafaat itu akan didapatkan dengan dua syarat. Pertama, iznullah li syafi', izinnya Allah untuk pihak yang akan memberikan syafaat. Waridallah anil masfu'lah, dan keridhonya Allah pada pihak yang akan menerima syafaat. Taruhlah para nabi nanti akan dapat izin dari Allah memberikan syafaat kepada umatnya. Akan tetapi, ketika umatnya mati dalam keadaan bertauhid, karena Allah enggak akan ridho kecil kepada ahli tauhid. Itu harus diperhatikan dua syarat itu. Jangan hanya menanti-nanti syafaat Rasul, tapi enggak memperhatikan syaratnya. Syaratnya harus dipenuhi, yaitu harus bertauhid. Laqad taqatta'a bainakum, sungguh telah terputus semua itu dari kalian. Yang kalian dulu nyembah orang soleh dengan keyakinan nanti akan memberikan syafaat, nanti akan memberikan pertolongan, nanti akan memberikan perlindungan. Seperti sebagian orang yang punya keyakinan, yang ngaku-ngakukan Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan dasar keyakinan nanti Syekh Abdul Qadir akan nunggu di seberang sirat. Kalau kita tertatih-tatih nyebrang sirat, kita akan ditanting, akan dijulurkan tangannya agar kita bisa selamat, nunggu di seberang sana. Ini keyakinan syirik, barakallahu fikum. Ini disebarkan di tengah-tengah masyarakat, pengkultusan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, dalam keadaan beliau enggak mengajarkan yang seperti itu. Hulu namanya, ekstrim. Laqad taqatta'a bainakum, telah terputus di antara kalian. Wa dalla ankum ma kuntum tas'umun, dan telah hilang dari kalian apa yang dulu kalian sangka. Maknanya, dulu semasa hidup dalam benaknya, dalam hatinya penuh dengan pengagungan, penuh dengan ingatan terhadap orang-orang soleh yang diagungkan semasa hidupnya. Ketika dari kiamat, hilang semua ingatan itu. 6. Keyakinan-keyakinan itu sirna. Kenapa? Enggak mungkin terjadi. 6. Seperti halnya keadaan orang-orang musyrikin ketika di dunia dan menghadapi kesulitan-kesulitan seperti sedang diterpa badai, dihadapkan dengan ombak yang besar. Di saat genting seperti itu, dalla telah hilang sesembahan-sesembahan yang mereka agungkan semasa di daratan. 6. Bagi yang sadar, dia akan berpikir, kalau Tuhan-Tuhan kita yang diagungkan enggak mampu menolong kita ketika di lautan, berarti ketika di daratan ya sama aja enggak mampu nolong. Kembali mereka, apa mereka akan masuk dalam Islam? Tapi yang kesyirikannya begitu kuat dan dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap akan mempertahankan kesyirikannya walaupun bukti nyata betul-betul jelas di hadapan matanya bahwa sesembahan-sembahan mereka enggak mampu menolongnya. Demikian pula dari kiamat, barakallahu fikum, hilang dari benak mereka pengagungan yang selama di dunia mereka agungkan, yang di dunia mereka ingat-ingat. 6. Sebagaimana mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang musyrikin di hari kiamat kelak. 6. Taib, kita baca sedikit keterangan beliau rahimahullah. Fahadihi haluhum fil barzakh. Maka inilah keadaan mereka, merekanya kembali kepada orang musyrikin, orang kafir di alam barzakh, di akhirat, di alam kubur. Wa amma yaumal qiyamah, adapun pada hari kiamat, fa innakum idza waraduha muflisina furada bila ahlin wala malin wala auladin wala junudin wala ansar. Adapun keadaan mereka pada hari kiamat, maka sesungguhnya apabila mereka telah mendatangi hari kiamat, mereka akan mendatanginya dalam keadaan muflis, bangkrut. Dalam keadaan bangkrut. Furada, datang seorang diri, sendiri-sendiri, bila ahlin, tanpa keluarga. Pelajaran betul ini ya, kita diingatkan jangan saling bertumpu, saling bersandar. Suami berusaha untuk dirinya selamat dari neraka, istri pun sama, anak pun sama, semua pada berusaha. Wala malin, tanpa harta. Sudah saya bacakan ayatnya tadi. Bukanlah harta-harta kalian, bukanlah anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, melainkan orang beriman dan beramal soleh. Hanya keimanan dan amal soleh itulah yang akan bermanfaat bagi seseorang di hari kiamat kelak. Wala auladin, demikian pula tanpa anak. Wala junud, tanpa tentara. Yang mungkin dulunya ketika hidup di dunia, dia sebagai komandan misalkan, sehingga memiliki banyak tentara, anggota. Di hari kiamat, enggak ada lagi tentara yang ngikutinya, anggota yang ngikutinya. Akan datang sendiri. 6. Atau dia sebagai syekh kabilah, sehingga memiliki banyak tentara-tentara, pendukung-pendukung yang akan melindunginya. Wala ansar, dan tidak pula penolong. Kama khalaqahumullahu awwala marrah, arina min kulli syai', sebagaimana Allah ciptakan mereka awal penciptaan, yaitu ketika di dunia ini. Mereka lahir di alam dunia ini dalam keadaan arin, telanjang, bulat. Tidak ada sehelai kain pun yang nempel di tubuhnya. Apa ada? Ada seorang ibu melahiran bayinya udah pakai cadar, kalau perempuan pakai jubah. Ya enggak ada. Arin. Telanjang. 6. Lahir udah pakai sendal kerfil, enggak ada. 6. Nyeker telanjang. 6. Itu pula nanti keadaan di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti kita terlahir dari perut ibu kita. 6. Kama khalaqahumullah awwala marrah. Arina min kulli syai. Taib. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.